ngajak pulang di sini, ku rindu kampung halaman yang lama ku tinggal. Betapa indahnya negeri orang, tak seindah tanah lupa darahku. Wajah aku sering